كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Pada pembahasan yang sebelumnya dalam pembahasan Kamul Warasah telah kita sebutkan tentang macam-macam Al-Qarabah, kekerabatan antara seorang dengan seorang yang lain. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung bahwasanya pembahasan Al-Qarabah terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama usul, yang kedua furu', dan yang ketiga adalah al-hawashi. Kalau usul contohnya dari ayah, ibu, dan yang ke atas. Dan pada pembahasan yang sebelumnya, keseluruhan dari al-usul termasuk dari ahli waris, kecuali dua keadaan atau dua macam seorang. Yang pertama apa itu yang pertama? Nah, diulangi. Nah, Abu Hibban, fadhol. Usul yang tidak termasuk dari ahli waris. Jenis yang pertama apa? Bukan lain. Itu penghalang dari penghalang-penghalang warisan. Nah, mulai bab ini insya Allah akan sering kita murojaah dari Al-Qarabah sampai yang terakhir. Nah, Abu Amr, fadol. Iya, seluruh laki-laki yang apa? Iya, ada seorang wanita yang memperantarai. Seperti contoh apa? Iya, Abu Ummil Ab atau Abul Um. Seorang pria yang diperantarai antara dirinya dengan sang mayit itu seorang wanita. Yang kedua, dari sini. Ah, Dirman Holol. Seorang perempuan yang ulangi ya, salah itu yang tidak mendapatkan warisan. Nah, itu laki-laki sudah, sekarang yang wanita. Kan ada yang laki-laki, ada yang wanita. Nah. Diam. Salah nulis satu itu. Nah. Ikhwan, fadol. Jangan lihat, kemarin kan bilang pertemuan berikutnya, jangan lihat buku. Nah. Tidak ada wanita sebelumnya. Salah. Nah. Kornain fadol. Nah. Halo. Ya, mulai sekarang antum jadi santri nih, mumpung masih awal. Harus belajar. Nah, Lukman fadol. Nah. Ya, Musyrif juga jadi santri nih. Nah. Abu Kanita fadol. Nah, terus ulangi. Seorang sampai situ aja diperantari dengan sang wali seorang laki-laki. Kurang itu. Nah, Abu Bilal Fadal. Seorang laki-laki sudah ya, sama kayak bukan itu tadi. Ali Fadal. Yang antara laki-laki itu dengan si mayit terdapat wanita. Salah. Iya. Ada. Yang sebelumnya antara si laki-laki terdapat salah kalimat itu. Yang sebelumnya antara dia dengan sang mayit terdapat seorang wanita salah. Iya salah itu. Iya kalimatnya salah. Yang antara si mayit dengan laki-laki itu terdapat seorang wanita. Nah iya. Kalimatnya bukan kayak gitu. Kurang tepat sedikit. Nah. Abang Abdillah Fadal. Iya, yang sebelumnya seorang wanita. Jadi bukan antara laki-laki itu dengan sang mayit seorang wanita salah. Tapi yang sebelum pria ini ada lagi seorang wanita. Iya, cuman kalimatnya kurang tepat. Contohnya apa contohnya? Ya, Ummu Abil Jadi seorang wanita yang diperantarai, yang ada perantara antara dirinya dengan sang mayit seorang laki-laki, yang sebelum laki-laki ini ada seorang wanita. Jadi wanita ini perantaranya dengan sang mayit melalui sang laki-laki ini baru dengan dengan sang wanita lagi baru kemudian nyambung ke mayit, yaitu Ummu Abil atau dengan kata lain seorang wanita yang ada perantara antara dia dengan wanita yang sebelumnya itu seorang laki-laki, yaitu laki-lakinya ada di tengah, laki-lakinya itu ada di tengah yang mengapit antara dua wanita, Ummu Abil atau Ummu Ummil Abil Nah itu seluruhnya termasuk dari Zawul Arham. Sehingga itu harus hafal kedua pembahasan yang tadi kita sebutkan dari pihak usul yang tidak mendapatkan harta warisan. Kedua yang kita sebutkan ini termasuk dari Zawul Arham. Jadi kalau misal ada pertanyaan, sebutkan Zawul Arham dari kalangan usul. Ya, seorang laki-laki yang ada perantara antara dia dengan sang mayit seorang wanita, atau seorang wanita yang antara dia dengan sang mayit seorang terdapat seorang pria yang sebelumnya itu seorang wanita, yaitu Ummu Abil Ini termasuk dari Zawul Arham yang tidak mendapatkan harta warisan. Kemudian pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan furu', pembahasan furu', anak-anak sang mayit. Furu' adalah mereka orang-orang yang berada di bawah sang mayit, atau dengan kata lain putra-putrinya dan anak-anak mereka. yang zaul arham dari kalangan furu', yang zaul arham dari kalangan furu' adalah setiap atau seseorang yang diperantarai antara dirinya dengan sang majid itu seorang wanita. Seorang yang diperantarai antara dirinya dengan sang majid itu seorang wanita, itu zaul arham dari kalangan furu'. Perhatikan, adalah siapa saja yang diperantarai antara dirinya dengan sang majid, ada perantara seorang wanita. Atau dengan kata lain, putra-putra atau putri-putri dari putrinya sang majid. Ya, bintul bint. Dia tidak mendapatkan ahli waris. Dia tidak mendapatkan warisan dan dikategorikan sebagai zawul arham. Adapun seseorang yang diperantara antara dirinya dengan sang majid, seorang pria, ini termasuk dari ahli waris. Seperti Ibnul Ibn. Ibnul Ibn ini termasuk dari ahli waris karena yang memperantarai Ibn tersebut adalah seorang pria. Dan kemarin telah kita singgung tentang permasalahan Al-Hawashi. Al-Hawashi adalah siapa saja yang ada hubungan dengan sang mayit melalui usul. Melalui usul sang mayit. Hubungannya bisa melalui bapaknya. Atau bisa pula melalui ibunya. Dalam permasalahan Al-Hawashi ini, ada di antara mereka yang mendapatkan warisan atau dinyatakan sebagai ahli waris yang sah, tapi dengan kriteria selain dari dua perkara yang disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Yang pertama adalah seluruh laki-laki yang diperantarai antara dirinya dengan sang mayit seorang wanita. Seluruh laki-laki yang ada perantara antara dirinya dengan sang mayit seorang wanita. Berarti Al-Hawashi dari pihak ibu tidak mendapatkan ahli waris. Keseluruhannya termasuk dari zawul arham. Berarti Al-Hawashi dari pihak ibu, ini keseluruhannya tidak mendapatkan ahli waris. Dan semuanya termasuk dari zawul arham. Saudara-saudaranya ibu, ya kan, bibi atau paman melalui jalur ibu. Atau adik, kakaknya ibu, ini seluruhnya tidak mendapatkan ahli waris. Walaupun dari sisi penamaan dinyatakan sebagai paman atau khol. Karena perantara dia dengan sang majid melalui ibunya, melalui wanita. Ini yang pertama. Terkecuali satu keadaan, yaitu al-ukhuwatu minal saudara-saudara sang majid dari pihak ibu. Saudara-saudara sang majid dari pihak ibu. Atau diistilahkan dengan saudara seibu. Saudara seibu. Dia mendapatkan warisan dengan syarat yang nanti akan kita sebutkan. Kecuali dari anak-anaknya ibu. Atau saudara seibu. Termasuk dari ahli waris yang sah. Kemudian yang kedua adalah jami'ul inas, seluruh wanita siwal akhwat, kecuali saudara-saudara wanita kandung sang majid. Yang kedua adalah seluruh wanita dari kalangan al-hawashi, seluruh wanita dari kalangan al-hawashi, kecuali saudara-saudara kandung sang majid. Seperti anak perempuannya saudara laki-laki sang mayit. Atau paman dari pihak bapaknya sang mayit. Atau bibi perempuan dari pihak bapaknya sang mayit. Atau anak pamannya sang mayit. Ini seluruhnya termasuk dari zawul arham. Jadi dalam pembahasan al-hawasyi ini, contoh-contohnya adalah saudara-saudara. Mungkin lebih jelasnya ana gambar dalam pembahasan al-hawasyi. Perhatikan gambar di atas. Dalam permasalahan al-hawasyi tadi kita sebutkan, siapa saja yang hubungannya dengan sang mayit itu melalui usul, itu namanya hawasyi. Berarti mencakup paman ataukah bibi, baik melalui pihak ibu ataukah melalui pihak bapak. Kalau am di dalam bahasa Arab, am di dalam bahasa Arab itu artinya paman tapi melalui pihak bapak. Tadi kita sebutkan Zaul Arham dari kalangan Al-Hawasyi adalah siapa saja yang diperantara, ada perantara antara dirinya dengan sang mayit, seorang wanita. Berarti seluruh pihak laki-laki dari pihak ibu dinyatakan sebagai Zaul Arham. Seluruh pihak laki-laki dari pihak ibu dinyatakan Zaul Arham. Seluruh pihak laki-laki dari pihak ibu atau di paman tapi melalui jalur ibu dinyatakan sebagai Zaul Arham. Kenapa? Karena perantara antara dirinya dengan sang mayit melalui siapa? Melalui siapa? Ya, melalui ibu. Nah, itu ibunya itu. Ibu itu perempuan. Kalau yang belum tahu bahasa Arab, umun itu perempuan. Ini yang pertama. Atau yang kedua, anak dari bibinya sang mayit. Anak dari kenapa anak-anak yang ammah tidak mendapatkan ahli waris? Sebabnya karena apa? Hah? Diperantari oleh ammah itu, perempuan. Dalam contoh yang pertama mencakup khol ataukah khol ini ataukah ibnu ammah atau bintu ammah, karena dia anak dari ammah perempuan. Kalau ammahnya dapat atau tidak? Hah? Oh, nanti akan dibahas. Nanti pembahasan perempuan sendiri. Ini yang laki-lakinya. yang laki-lakinya adalah seluruh laki-laki dari kalangan Al-Hawashi, asalkan ada perantara antara dia dengan sang mayit seorang wanita, maka dia termasuk dari Zawul Arham, tidak mendapatkan harta warisan. Kalau semisal ada seorang meninggal dunia, kemudian ada ngaku, ini pamannya. Paman dari mana? Oh, ternyata dari pihak ibu. Maka dia tidak mendapatkan harta warisan, karena perantaranya adalah siapa? Ibu. Atau dia mengatakan saya putra dari pamannya. Ternyata saya putra dari bibinya. Ternyata bibinya tersebut, ternyata dia bibinya. Tidak mendapatkan harta warisan, karena perantaranya adalah siapa? Amah. Ya. Bibinya sang mayit. Bisa dipahami sampai sini? Ini yang prianya. Yang prianya. Abu Iban, paham atau? Hah? Belum paham. Nah. Dirman, paham gak? Paham gak? Ana ulangi. Dalam permasalahan Al-Hawashi, ada dua kriteria yang tidak mendapatkan harta warisan, atau diistilahkan dengan Zawul Arham, atau diistilahkan dengan Zawul Arham. Sama seperti dalam pembahasan usul, ada dua kriteria dari mereka yang tidak mendapatkan harta warisan. Kriteria yang pertama yang tadi kita sebutkan adalah dari pihak laki-laki. Dari pihak laki-laki. Sama yang tadi usul, ada pihak laki-lakinya yaitu Ab, ada pihak perempuannya yaitu Adapun yang laki-laki dari kalangan Al-Hawashi, dia dipersyaratkan termasuk dari ahli waris, asalkan tidak ada perantara antara dia dengan sang mayit seorang wanita. Kalau semisal ada perantara antara dia dengan sang mayit itu seorang wanita, maka dia tidak dinyatakan sebagai ahli waris. Ana ulang, kalau seluruh pria yang tidak ada perantara antara dia dengan sang mayit seorang wanita, maka dinyatakan sebagai ahli waris dari Al-Hawashi. Namun apabila antara pria ini dengan sang mayit itu ada seorang wanita, maka dia termasuk dari Zawul Arham. Adapun contohnya ada dua pembahasan yang tadi disebutkan. Pria yang termasuk dari Zawul Arham, ada dua contoh. Yang pertama adalah khol. Yang pertama adalah khol. Siapa khol itu? Khol itu adalah saudara laki-lakinya ibu. Khol itu adalah saudara laki-lakinya ibu. Hubungannya dengan sang mayit itu melalui ibu. Hubungannya dengan sang mayit, khol, itu melalui siapa? Melalui ibu. Karena hubungannya dengan sang mayit melalui ibu, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, contoh yang kedua adalah siapa saja yang ada perantara antara dirinya dengan sang mayit seorang wanita. Contoh yang kedua adalah anak-anaknya ammah. Anak-anaknya ammah. Kalau anak-anaknya am, mendapatkan harta warisan atau tidak? Hah? Dapat. Kenapa? Karena tidak ada perantara antara dia dengan sang mayit itu seorang perempuan. Perhatikan. Putra putrinya am, dia mendapat putranya am, dia mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena tidak ada perantara antara putra tersebut dengan sang mayit seorang perempuan. Sehingga hanya ada dua contoh saja dari kriteria Al-Hawashi yang dari pihak pria. Yang pertama adalah khal, yang kedua adalah ibnu ammah. Yang pertama adalah khal, yang kedua adalah ibnu ammah. Itu contohnya. Dua contoh dari kalangan Zawul Arham. dalam bab al-hawasi dari pihak prianya adalah khal dan ibnu ammah. Kalau khal ini yang karena diperantari dengan karena dia diperantari oleh Kalau ibnu ammah, dia diperantari oleh siapa? Oleh ammah. Berarti selain dari itu dia mendapatkan harta warisan. Ibnu am mendapatkan harta warisan, ya kan? Am mendapatkan harta warisan. Kalau dari pihak perempuan, seluruhnya tidak mendapatkan harta warisan. Terkecuali satu, yaitu anaknya ibu atau saudara seibu. Kecuali satu saja, yaitu saudara seibu. Seorang bapak menikah dengan seorang ibu yang ibu ini berstatus janda. Dia menikah dengan seorang bapak yang lain, memiliki dua anak, laki-laki dan perempuan. Ketika ibu yang janda ini menikah dengan seorang ayah tadi, dikaruniai tiga anak, satu anak perempuan, dua anak laki-laki. Maka anak-anak yang sah antara ibu dan bapak tersebut dengan anak-anaknya ibu yang berstatus janda tadi, itu disilakan saudara seibu. Saudara seibu. Ya, antum menikahi janda. Janda tersebut punya anak. Ternyata antum setelahnya punya anak juga. Nah, anak antum dengan anak-anaknya janda ini diistilahkan apa? Saudara seibu. Saudara-saudara seibu. Akhwat minal ummah atau saudara-saudara seibu. Nah, akhwat minal inilah yang dikecualikan dari permasalahan al-hawashi yang dia walaupun diperantarai antara hubungannya dengan sang mayit seorang ibu tetap mendapatkan harta warisan, tetap dinyatakan sebagai ahli waris. Sehingga ada satu saja pengecualian dalam permasalahan yang tadi kita sebutkan, yaitu saudara-saudara dari seibu, saudara-saudara seibunya sang mayit, ya kan? Ini anak-anak dari itu kan perantaranya dengan sang mayit kan ibu, ya. Perantaranya dengan sang mayit tersebut kan ibunya. Jadi siapa saja yang perantara atau hubungannya dengan sang mayit melalui usul, bisa ibu, bisa khal atau am. Kalau khal dan am, perantaranya antara dengan sama sang mayit tersebut dari pihak siapa? Hah? Kalau khal atau am, perantaranya antara dia dengan sang mayit dari pihak siapa? Hah? Kakek itu di atas itu. Kakeknya sang mayit, itu dari pihak atas itu. Kakeknya sang mayit. Kalau ini kan dari pihak ibu. Ibunya sang mayit. Ini seluruhnya dinyatakan sebagai al-hawashi. Cuman terkhusus saudara-saudara seibu walaupun perantaranya antara dia dengan sang mayit adalah ibunya. Ini dikecualikan yang termasuk dari ahli waris. Jadi walaupun perantaranya ibunya, dia tetap dinyatakan sebagai ahli waris. Kemudian jenis yang kedua, yang termasuk dari Zawul Arham dalam permasalahan Al-Hawashi adalah Jami'ul Inas Siwal Akhwat. Seluruh wanita dari permasalahan Al-Hawashi kecuali saudara-saudara wanita kandungnya sang mayit. Seluruh wanita dalam permasalahan Al-Hawashi kecuali saudara-saudara kandungnya sang mayit. qala, wanita atau bintu am dan khala, bintu am dan khala, ataukah ammah, ataukah ammah. Ammah juga tidak mendapatkan harta warisan karena apa, jenis kelaminnya perempuan, kecuali saudara-saudara kandungnya sang mayit. Ini diistilahkan sebagai saudara kandung sang mayit. Bintu dan ibn ini diistilahkan sebagai saudara kandungnya sang mayit. Akhwat syakikoh. Kalau ibn dan bint yang dimiliki oleh ibu tadi, ibu yang janda tadi, diistilahkan sebagai akhwat minal Ini saudara kandung sang mayit, ini saudara seibunya sang mayit. Keseluruhannya mendapatkan harta warisan. Keseluruhannya dia termasuk dari ahli waris. Ada pertanyaan, Fadhil? Kalau ada pertanyaan sebelum besok ditanya. Nah, Fadhil. Sehingga dalam permasalahan al-hawasiyah ini ada dua pembahasan yang termasuk dari Dawul Arham. Yang pertama, seorang pria yang ada perantara antara dirinya dengan sang mayit, seorang wanita. Ini ada dua contoh, bisa apa namanya? Khalah ataukah apa namanya? Khal ataukah ammah. Khal ataukah ammah. Ini ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mungkin kita lengkapi. Termasuk pula dari contoh yang pertama adalah ibnul ukh. Termasuk pula contoh dari jenis yang pertama adalah ibnul ukh. Anak laki-laki dari saudara kandungnya sang mayit. Sehingga ada beberapa contoh. Tadi anak salah. Yang tadi anak sebutkan contoh yang pertama hanya khal dan ammah, ya, khal dan apa namanya, apa tadi, bintu am, khal dan bintu am, ya, ya kan, khal dan bintu am, ya, itu tulisannya gitu kan, hah, apa, iya, anak-anaknya ammah dan khal, ya, anak laki-lakinya ammah dan khal. Ditambahkan ibnul ukht, ibnul ukht, anak laki-laki dari saudara kandung wanitanya sang mayit, karena perantaranya antara dia dengan sang mayit itu seorang wanita, itu bint, ya kan, ibnul ukht. Ibnul ukht ini contoh yang ketiga. Ataukah masuk pula ibnul akh minal ibnul akh minal Jadi akhwat minal saja yang dia mendapatkan harta warisan. Ada kesalahan tidak mendapatkan harta warisan. Ibnul akh minal karena ada perempuannya. Kalau akhwat minal mendapatkan harta warisan, tapi anak-anak mereka tidak mendapatkan harta warisan. Sehingga saudara seibu yang tadi kita sebutkan yang mendapatkan harta warisan adalah saudara seibunya saja. Adapun anak-anak mereka termasuk dari kriteria Zawul Arham. Sehingga ada empat contoh dari pihak laki-laki yang pertama yang kita sebutkan. Yang pertama adalah Khal. Yang kedua adalah apa namanya, Ibnu Ammah. Yang ketiga Ibnu Ukh. Ibnu Ukh, anak laki-laki saudara wanitanya sang mayit. Yang kedua adalah, yang ketiga empat adalah apa, ibnu akh minal anak laki-laki saudara seibunya saudara laki-laki seibunya sang mayit. Sehingga ada 4 contoh. Untuk memperhatikan. Ya, ini Ibnul Af, Ibnul Bin, Ibnul Uq, dan Ibnu Ammah, dan Khol. Ada 4 contoh dari Zawul Arham. Adapun yang kedua yang tadi kita sebutkan adalah seluruh wanita dari kalangan Al-Hawasyi tidak mendapatkan harta warisan. Kecuali saudara-saudara kandungnya sang mayit. Ya, saudara-saudara wanita sang mayit. Bisa di sini saudara kandung, bisa di sini maksudnya adalah saudara. Kalau kriteria al-akhwat, saudara bagi sang mayit itu ada 3 pembahasan. Yang pertama saudara seibu. Yang kedua saudara seayah. Yang ketiga adalah saudara kandung. Keseluruhannya termasuk dari al-akhwat. Keseluruhannya itu termasuk dari al-akhwat. Anak-anak ulang, saudara-saudara sang mayit itu ada 3. Yang pertama saudara kandung, yang kedua saudara seibu, yang ketiga saudara seayah. Kalau saudara seibu ini rinciannya. Kalau saudara seayah berarti keterbalikan dari yang pertama ini. Keterbalikan dari yang pertama. Ayahnya itu duda, nikah sama seorang ibu yang janda. Orang duda menikah dengan seorang wanita yang masih perawan. Nah, duda tersebut punya 2 orang anak, pria dan wanita. Dari hasil hubungan keduanya, mereka memiliki 2 orang anak, yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Yang perempuan ternyata meninggal dunia. Maka Ibn ini, Ibn ini disilakan secara dari saudara, saudara apanya sang mayit? Hah? Muhammad ini saudara apanya sang mayit? Hah? Saudara? Saudara kandung. Saudara kandungnya sang mayit. Kalau hubungannya Muhammad dengan Zaid, Zaid ini apanya Muhammad? Saudara seayah. Saudara seayah. Thank you. Perhatikan. Sama-sama berstatus duda dan janda. Nah, duda dan janda. Sang duda ini memiliki anak bernama Ali dan Hamzah. Janda tersebut memiliki anak bernama Muhammad dan Yazid. Kemudian dari hubungan antara janda dan duda tersebut memiliki dua orang anak. Pertama Abdullah, yang kedua Fatimah. Ternyata Fatimah meninggal. Dia memiliki berapa saudara? Hah? Dia memiliki berapa saudara? Ya, lima dengan kriteria yang berbeda-beda. Muhammad dan Yazid, saudaranya apanya Abdullah? Hah? Saudara apanya Fatimah? Saudara seibunya Fatimah. Ini disilakan akhwat minal Akhwat minal saudara-saudara dari pihak ibu atau saudara seibunya sang mayit. Kalau Abdullah apanya Fatimah? Hah? Saudara kandung. Adapun Ali dan Hamzah apanya Fatimah? Saudara seayah sang mayit. Sehingga tadi kita sebutkan seluruh wanita dari kalangan Al-Hawashi termasuk dari Zawul Arham, kecuali wanita dari pihak saudara-saudara sang mayit. Berarti bisa saudara seibu, bisa saudara seayah, bisa saudara kandung. Karena namanya saudara di dalam pembahasan Al-Irth ada tiga macam, saudara seibu, seayah, dan kandung. Contoh dari kalangan wanita yang diperantarai ataukah dari pihak wanita dari kalangan Al-Hawashi yang perempuan. Contohnya adalah apa namanya? Selain saudara kandung tadi, khalah dan ammah. Dan ammah ataukah bintul akh? Bintul akh. Bintul akh ini termasuk pula dari kalangan Zawul Arham. Bintul akh minal afan bintul akh minal bisa bintul akh minal bisa bintul akh minal ab, bisa bintul akh asyqiq, ya, bintul akh minal atau bintul akh memiliki bin. Ataukah bintul akh syaqiq atau bintul akh minal ab. Itu seluruhnya termasuk dari Zawul Arham. Tapi kalau saudara kandungnya langsung, ini termasuk dari ahli waris. Ya Fadhol. Ali kah? Yazid. Maksudnya? Kalau siapanya yang meninggal ini, ha? Ali meninggal. Nah, terus Ali meninggal, Yazid sama Muhammad dapat apa tidak? Ya dapat. Dia dinyatakan sebagai saudara apa? Salah. Kalau ini meninggal, Ali meninggal, maka Yazid dan Muhammad disilakan sebagai saudara apa? Saudara tiri, tapi tiri siapa? Saudara apa? Saudara seibu. Saudara seibu. Hah? Iya, Muhammad dan Yazid kan bawahnya ibu. Oh iya iya. Bentar. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Karena tidak ada hubungan saudara. Ya, tidak dapat. Tidak dapat karena tidak ada hubungannya dengan sang mayit. Ya, tidak ada hubungannya. Iya, betul. Ada hubungan. Ada hubungannya. Nanti dibahas itu. Lain-lain, pembahasannya lain. Aduh ini. Itu nanti dulu. Pahami yang ada dulu biar enggak nyeng-nyengan. Pahami yang ada, adapun yang lain-lain enggak usah dipahami. Sehingga ada tiga contoh dari kalangan wanita yang tadi kita sebutkan. Yang pertama bintul akh, mencakup akh saudara kandung, mencakup saudara seibu, mencakup saudara seayah. Yang perempuannya bintu akh. Yang kedua adalah ammah ataukah bintul am ataukah khalah. Bintul am ataukah khalah, sehingga ada bintul akh, ammah, bintul am dan khalah. Ini empat contoh yang termasuk dari zawul arham. Ada pertanyaan lagi Fadhol yang mencakup ini sebelum besok ditanya. Kalau sekarang ini harus sudah pasang stand ini, pasang telinga, pasang mata, harus benar-benar konsentrasi. Ini kita nyatakan sudah spar. Hah? Ya enggak masalah. Kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Nah, Fadhol. Oh, itu banyak itu. Mungkin antum aja yang belum tahu. Iya, ada kriterianya. Antum yang mungkin belum tahu. Ada kriterianya. Kalau bingung tanya ke pengadilan, sama undang-undang. Nah, masalah hukum waris itu umum, sama kayak rumusan Pitagoras, matematik, antara salaf dan enggak salaf sama semuanya. Kita cukupkan subhanakallahumma walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum pahami lagi, misal kalau ada pertanyaan bisa diutarakan pada taklim yang berikutnya.